Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pembahasan yang berikutnya fi kaifiyati ihtidarihi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam, detik-detik meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bacakan beberapa riwayat-riwayat yang ada yang menjelaskan tentang detik-detik sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di dalam Musnad jilid yang pertama nomor 381. Qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi عن الحارث ابن سويد عن عبد الله هو ابن مسعود قال كتب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit. Famasastuhu, lalu aku sentuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan, sesungguhnya engkau merasakan sakit yang sangat. Qala ajal, inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Tepat, benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku merasakan sakit dua kali seperti yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Jadi seorang biasa, dua orang biasa yang merasakan sakit itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu dirasa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan seorang biasa. Qala qultu innalaka ajrain. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, apakah dengan itu engkau mendapatkan dua kali lipat pahala? Qala na'am, walladhi nafsi biyadihi ma'alal ardi muslimun yusibuhu adhan min maradhin fama siwahu illa hattallahu anhu bihi khatayahu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kata Nabi SAW, iya, aku diganjar, diberikan pahala oleh Allah juga dua kali lipat dibandingkan seorang manusia biasa. Lalu kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma'alal ardi muslimun, tidak ada di atas muka bumi ini seorang muslim pun, yusibuhu adhan min maradhin famasiwahu, yang menimpa dia suatu penyakit ataupun ujian cobaan lain, illa hattallahu anhu bihi khotoyahu, melainkan dengan sakit itu, dengan ujian itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosanya, sebagaimana tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu akan menggugurkan daun-daun keringnya, akan dilepaskan oleh pohon daun-daun yang sudah kering. Seperti itulah Allah akan memberikan balasan kepada seorang muslim yang diberikan sakit, diberikan ujian, diberikan cobaan. Tayyib. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Mausili rahimahullah dalam musnad beliau menyebutkan satu riwayat, haddatsana Ishaq ibn Abi Israil qala haddatsana Abdul Razzaq amba'ana Ma'mar an Zaid ibni Aslam an rajulin an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, wada'tu yadi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah meletakkan tanganku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit. Faqultu wallah ma utiqu an adha'a yadi 'alaika min shiddati humaka. Lalu setelah aku letakkan tanganku di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan kepada beliau, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk meletakkan kembali tanganku karena begitu panasnya badan engkau. Saking panasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demam beliau sangat tinggi. Jadi ketika dipegang oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sedemikian dirasa panas oleh beliau, tidak mampu lagi Abu Sa'id untuk meletakkan tangan kedua kali karena saking tingginya demam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, inna ma'syaral anbiya yudha'afu lanal bala kama yudha'afu lanal ajr in kana an-nabiyyu minal anbiya la yubtala bil qumli hatta yaqtuluhu wa in kana ar-rajul la yubtala bil 'ari alladhi ya'khudhul 'aba'ata fayajubuha wa in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ini yudha'afu lanal bala, ketika mendapatkan ujian dari Allah kami akan mendapatkannya berkali lipat dibandingkan seorang manusia biasa. Baik. Kama yudha'afu lanal ajr, tetapi kami juga mendapatkan balasannya, pahalanya berkali lipat dibandingkan manusia biasa. Baik. In kana an-nabiyyu minal anbiya, sesungguhnya dahulu ada seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, la yubtala bil qumli hatta yaktulu, yang diberikan ujian dengan, mohon maaf, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak kutu di kepala seorang Nabi ini, hatta yaktulu, sampai dengan itu, dengan sebab itu Nabi tersebut meninggal biiznillah. Demikian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ar-rajul, ada juga seorang nabi, la yubtala bil 'ari hatta ya'khudzul 'aba'ata fayajubuha, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sedang datang ke pemandian, nabi ini melepaskan pakaiannya, diletakkan di atas sebuah batu, lantas beliau turun mandi. Begitu nabi ini mandi, batu itu lari membawa baju milik sang nabi ini, lari. Tidak punya apa-apa lagi, karena semua pakaian ditanggalkan, ditaruhkan, diletakkan di atas batu tersebut. Dibawa lari oleh batu ini. Maka dikejar oleh Nabi tersebut, fayajubuha, setelah dapat dipukullah batu itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, 3 kali dipukul dan ada bekasnya. Pukulan Nabi ini. Dan itu terlihat oleh orang-orang. Nabi, sang Nabi ini tadi yang mengejar bajunya, yang dibawa lari oleh batu ini. Terlihat oleh masyarakatnya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan, karena mereka menuduh Nabi ini tidak mau mandi bersama dengan mereka. Kalau mandi selalu bersendirian. Mereka menuduh bahwa sang Nabi memiliki penyakit tertentu. Akhirnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditampakkan bahwa Nabi ini tidak memiliki penyakit apapun. Tapi demikian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ini terjadi pada kita. Antum lari dalam kondisi tidak memakai apapun di tengah umatnya antum. Setelah itu kira-kira berani lagi enggak maju ngajar, menyampaikan ilmu? Berani lagi? Ini Nabi Allah subhanahu wa ta'ala diuji demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu tetap beliau berdakwah seperti biasanya, menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang suka, cinta dengan yang namanya ujian. Sebagaimana kalian manusia biasa suka, cinta dengan kebahagiaan, dengan keluasan, kelapangan. Nah itu manusiawi. Manusia itu suka kalau dia mendapatkan banyak kenikmatan. Tapi para nabi terbalik. Para nabi itu justru senang, justru mereka suka jika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang membedakan kita dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Taib, riwayat yang berikutnya dari Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke 5646, Imam Muslim 2570. Dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj dan yang lainnya. Dari Al-Imam A'mash Sulaiman Ibnu Mihran, an Abi Wa'il dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, an Masruq dari Masruq Ibnu Al-Ajda, an Aisyah dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, kata Aisyah, ma ra'aitul waja'a ala ahadin ashaddu minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang itu diberikan sakit yang lebih parah dibandingkan apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, beliau belum pernah melihat orang sakit yang lebih parah dibandingkan apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Taib. Qala wa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadis Yazid ibn al-Had dari Abdurrahman ibn al-Qasim dari ayahnya al-Qasim, an Aisyah dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dalam kondisi di antara haqinah dan dhaqinah saya. Haqinah itu bagian perut bawah. Dhaqinah ini bagian dagu sampai leher ini. Namanya dhaqinah. Nah, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di antara perut dan dagu Aisyah. Sedang di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat yang lain di antara dada dan dagu. Intinya sedang dipelukan Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fala akrahu shiddatal mauti li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku tidak lagi membenci rasa sakit dari kematian seseorang setelah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit karena kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, setelahnya adalah orang-orang soleh, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diberikan ujian oleh Allah sejauh mana kekuatan agamanya. Tergantung level agamanya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang, akan semakin tinggi pula ujiannya. Baik. Jadi jangan menganggap antum semakin bertakwa semakin enak, enggak. Semakin soleh semakin enak, tidak. Semakin taat kepada Allah semakin bahagia, tidak. Justru semakin berat ujiannya. Dan Allah tahu, Allah akan memberikan ujian seberapa atau sesuai dengan level keimanan yang ada di dalam hati kita. Baik. Nah, kalau kita merasa ujian dalam kehidupan kita kok sepertinya mudah, sepertinya enteng saya rasakan, antum koreksi keimanan antum, barangkali lemah keimanan antum sehingga Allah berikan ujian yang ringan-ringan. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta beliau dari Ismail ibn Abi Hakim bahwasannya beliau mendengar Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, kana min akhiri ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, qatalallahul yahuda wan nasara. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Ini termasuk akhir kalimat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Nanti akan dirincikan seperti apa detailnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Qala la yabqayanna dinani bi ardil arab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tersisa dan tidak akan tinggal dua agama yang berbeda di tanah Arab ini. Hanya akan ada salah satunya. Taib. Dan itu adalah agama Islam. Sampai sekarang antum bisa lihat bagaimana jazirah Arab. Islam di sana sampai sekarang masih ya'lu, masih tinggi dan menjadi agama mayoritas. La yabqayani dinan fil Arab. Tidak akan tersisa dua agama yang sama di tanah Arab. Qala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, lebih detail dari jalur Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawfiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutupkan kain. Tayib. Dalam riwayat itu bagian baju dari beliau sallallahu alaihi wasallam ditutupkan ke atas kepala beliau. Tayib. Fa idza tamma kashafaha an wajhihi. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan bernafas karena tertutup oleh kain tadi, beliau buka kain itu. Kashafaha an wajhihi, beliau buka. Dan dalam kondisi nafas yang tersengal-sengal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah wa huwa kadzalik qala. Beliau dalam kondisi masih nafasnya tersengal-sengal, beliau bersabda laknatullah alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi, semoga Allah melaknat Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Yuhadziru ma sana'u, kata Aisyah. Demikian juga Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras umat beliau sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi seperti Yahudi, tidak menjadi seperti Nasara, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Thayyib. Qala. Lalu riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan haddatsana Yunus qala haddatsana Lais an Yazid ibn al-Had an Musa ibn Sirjis anil Qasim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut. Aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa indahu qadahun fihi ma. Ketika itu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu tempat berisi air. Fayadkhulu yadahu fil qadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke dalam tempat yang berisi air itu. Tsumma yamsahu biwajhihi atau tsumma yamsahu wajhahu bil ma. Lalu beliau usap wajah beliau dengan air tadi. Masukkan, keluar, diusap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau juga merasakan yang namanya sakit dari sakaratul maut. Maka ini menunjukkan setiap manusia pasti mati dan mereka yang akan mati pasti merasakan yang namanya sakarat. Apa itu sakarat? Sakarat itu adalah rasa sakit menjelang kematian. Semua orang pasti akan merasakannya, siapapun dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan ringan dari rasa sakit menjelang kematian tersebut. Thayyib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, demikian juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1623. Thayyib. Riwayat yang berikutnya dalam Musnad Hammad disebutkan An Ayyub an Ibni Abi Mulaikah qala. Qalat Aisyah. Aisyah mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa tuwfiya baina sahri wa nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di rumahku dan beliau meninggal di pangkuanku di antara dada dan daguku. Wa kana Jibril ya'udhuhu bidu'ain idha maradha. Dan dahulu Jibril ketika Nabi SAW sakit, beliau menemui Nabi SAW dan berdoa untuk Nabi SAW. Fadhahabtu ad'u bihi. Aku pun juga meneruskan berdoa untuk Nabi SAW. Masih di pangkuan Aisyah, Nabi SAW. Baik. Kemudian ketika Aisyah terus-menerus berdoa untuk Nabi SAW, kata beliau, farafa'a basarahu ilas sama. Tiba-tiba Nabi SAW, beliau menengadahkan wajahnya ke atas langit. Matanya mulai mengarah ke atas. Mata beliau SAW. Waqala firrafiqil a'la firrafiqil a'la. Lalu Nabi SAW beliau mengucapkan firrafiqil a'la firrafiqil a'la. Di tempat yang tertinggi, ya Allah, di tempat yang tertinggi. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakrin wa biyadihi jaridatun ratbah. Abu Abdurrahman bin Abi Bakr masuk membawa rantai, apa namanya, ranting basah untuk bersiwak. Fanadhara ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, wa dhanantu anna lahu bihaja. Aku pun mengerti bahwa Nabi menginginkan itu. Qalat fa akhadtuha fanafattuha fadafa'tuha ilaihi. Lalu aku mengambil siwak tersebut, aku kunyah, aku bersihkan, kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna biha ahsana makana mustannan. Lalu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan beliau sangat, apa namanya, bagus cara bersiwaknya ketika itu. Thumma dhahaba yatanawaluha fasaqotot min yadihi. Setelah bersiwak dan beliau tenang dalam bersiwak itu, tiba-tiba siwak tersebut jatuh dari tangan Nabi SAW dan tangan beliau pun juga jatuh. Fajama'allahu baina riqi wa riqihi fi akhir yaumin minad dunya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bersatunya antara air liurku dengan air liur Nabi SAW di detik-detik terakhir Nabi SAW ada di dunia ini. Taib. Wa awwalu yaumin minal akhirah. Dan itu hari pertama Nabi SAW masuk ke akhirat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Riwayat yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam hadis yang panjang, saya potong pada intinya saja. Faja'a Umaru wal Mughiratu ibnu Syu'bah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar ibnu Al-Khattab dan Al-Mughirah ibnu Syu'bah sempat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhintu laha atau fa'adhintu lahuma. Kata Aisyah, aku pun mengizinkan mereka berdua masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadabat ilayyal hijab fanadhara Umar ilaihi. Aku pun atau wajadabtu ilayyal hijab, aku tarik hijab itu mengarah kepadaku, ditarik agar mereka bisa melihat Nabi tanpa melihat Aisyah karena Nabi sedang ada di pangkuan Aisyah. Saya tarik hijab itu menutupi diriku memperlihatkan Nabi SAW. Qala fanadhara Umar ilaihi. Umar pun melihat kepada Nabi SAW yang dalam kondisi sakit. Faqala waghsyayah ma ashadda ghasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai betapa beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kasihan melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama. Setelah itu mereka berdua pun tidak sanggup melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dan Al-Mughirah kemudian pulang. Falamma danau minal bab qala Al-Mughirah. Tapi ketika mereka sudah hampir sampai di pintu rumah, Umar sudah keluar, Al-Mughirah belum. Qala Al-Mughirah ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Mughirah mengatakan, berbisik kepada Umar, wahai Umar, sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Qala Umar, lalu Umar menjawab dengan keras, kadzabta. Engkau dusta wahai Mughirah. Bal anta rajulun tahusuka fitnah. Engkau ini seorang yang ingin membuat fitnah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu hatta yufnillahul munafiqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin beliau meninggal sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kaum munafikin dari Madinah ini. Taib. Kemudian mereka berdua berlalu. Taib. Setelah itu dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Al-Mughirah Ibnu Syu'bah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya tadi Nabi melihat ke atas kemudian mengatakan fir rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi ya Allah, fir rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi ya Allah. Setelah itu lepaslah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah jilid yang ke-7 halaman 217. Beliau mengatakan, qala haddatsana Abul Aswad an Urwah ibn Zubair fi dzikri wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Urwah bin Zubair tentang kisah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Urwah mengatakan, wa qama Umar ibn Al-Khattab yakhthubun nas wa yatawa'adu man qala mata bil qatri wal qata. Demikian tadi Umar pergi, setelah itu kabar meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di Madinah. Sampai lagi di telinga Umar. Umar masih meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai Madinah bersih dari munafikin. Tayib. Maka ketika mendengar berita itu tersebar, Umar pun mengancam, siapa saja yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku akan bunuh atau aku akan potong tangannya. Tayib. Begitu diancam oleh Umar, dan sekelas Umar yang mengancam tidak mungkin ada yang berani. Berhenti seketika berita itu, tidak sampai keluar Madinah, berhenti berita tersebut. Taib. Qala wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghasyatihi law qad qama qutila wa law qad qama qatala wa qata'. Dan Umar mengatakan Rasulullah hanya pingsan, seandainya beliau nanti bangun, orang-orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal akan aku potong tangannya. Taib. Wa Amr ibn Qais bin Zaidah ibn al-Asam ibn Ummi Maktum fi muakhiril masjid. Dan ketika itu Qais bin Zaidah bin Asam bin Ummi Maktum ada di pojok belakang masjid. Yaqra'u, beliau membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Tayib. Ayat ini dibaca oleh Qais bin Zaidah. Beliau posisi di belakang masjid. Wan nasu fil masjidi yabkun. Tapi di masjid sudah terlanjur apa namanya? Riuh, ramai. Ada beberapa sahabat yang menangis mendengar berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain berbincang-bincang. La yasmaun. Akhirnya tidak terdengar apa yang dibaca oleh Qais bin Zaidah tadi di belakang sana. Umar pun akhirnya tidak mendengar karena Umar ada di depan. Tayib. Qala fa kharaja Abbas ibn Abdul Muthalib. Setelah itu Abbas ibn Abdul Muthalib keluar dari kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kamar Aisyah. Baik, posisi di mana kamar Aisyah? Di sini. Abbas keluar. Baik. Faqala, lalu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Hal inda ahadin minkum min ahdin min Rasulillah? Apakah ada di antara salah satu dari kalian yang masih memiliki tanggungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Qalu la, mereka semua mengatakan tidak. Rasulullah tidak ada tanggungan apapun. Baik. Qala hal indaka ya Umar? Min ilim. Lalu Abbas bertanya kepada Umar yang sedang marah, apakah engkau wahai Umar, engkau tahu ada yang memiliki beban tanggungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la. Lalu Umar mengatakan tidak, aku tidak tahu. Faqala al-Abbas, ashhadu ayyuhan nas anna ahadan la yashhad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ahdin ahidahu ilaihi fi wafatihi. Aku bersaksi wahai sekalian manusia bahwa benar tidak ada seorang pun yang masih memiliki tanggungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Persaksikanlah ini semua bahwa Nabi tidak memiliki tanggungan apapun kepada seorang pun. Taib. Wallah alladzi la ilaha illahu. Lalu Al-Abbas mengatakan, demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Faqlaqad dzaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Beliau telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa aqbala Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar pun datang. Minas sanah ala dabatihi hatta nazala bi babil masjid. Menunggangi kendaraannya sampai tiba di pintu masjid. Abu Bakar kemudian turun dari masjid, wa aqbala makruban hazinan. Dan beliau turun dalam kondisi sedih. Wajah beliau sedih dan beliau menangis. Fasta'dzana fi baiti binnatihi Aisyah. Lalu beliau minta izin untuk masuk ke kamar Aisyah minta izin terlebih dahulu. Padahal Abu Bakar adalah orang tua Aisyah. Abu Bakar adalah mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada pelajaran bahwa ketika, ini contoh ini, siapapun antum yang telah memiliki anak yang sudah menikah, kalau antum datang ke rumahnya, minta izin dulu. Bukan karena orang tua terus tok-tok masuk langsung. Jangan seperti itu. Tetap itu hak dari suami atau keluarga anak-anak antum. Minta izin terlebih dahulu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu minta izin kepada Aisyah. Diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Abu Bakar pun kemudian masuk. Fadakhalah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya 'alal firasy wan niswatu haulahu. Dan Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah wafat dan telah diletakkan di atas ranjang beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain Aisyah ada beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Baik. Begitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk, fa khamarna wujuhahunna. Maka wanita-wanita yang ada di dalam rumah itu pun menutup wajah-wajah mereka. Taib, ini juga dalil bahwa hijab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dimaksud ayat hijab adalah menutup wajah. Taib. Begitu Abu Bakar datang, mereka menutup wajahnya. Taib. Wasdatar namin Abi Bakrin. Mereka pun kemudian menutup diri mereka dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Illa maka namin Aisyah. Kecuali Aisyah. Aisyah tetap karena putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakashafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun membuka kain penutup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja fahana alaihi yaqbaluhu. Setelah dibuka dan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah wafat. Abu Bakar pun kemudian merunduk. Beliau pun turun berlutut dan mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wayubki atau wayabki. Setelah itu bertambahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq setelah mencium jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, laisa ma yaquluhu Ibnu al-Khattab syai'an. Sungguh apa yang dikatakan Umar itu tidak benar sama sekali. Karena Rasulullah memang telah meninggal. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi rahmatullahi alayka ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada engkau wahai Rasulullah. Ma atyabaka hayyan wa mayyitan. Sungguh betapa baiknya kehidupan dan kematianmu wahai Rasulullah. Baik. Qala thumma ghasyahu bithawb. Lalu Abu Bakar pun menutup kembali kain tersebut. Ditutupkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja sari'an ilal masjid. Lalu Abu Bakar pun segera keluar ke masjid. Dari pintu dalam masjid, bukan muter keluar lagi, tapi dari pintu kamar Aisyah menuju masjid. Abu Bakar segera keluar. Posisi Umar bin Khattab masih di depan. Beliau masih marah. Taib. Qala hatta atal mimbar atau afan, thumma kharaja sari'an ilal masjid yatakhatta riqaban nas. Beliau pun melewati manusia yang ada, segera maju ke depan. Hatta atal mimbar, sampailah Abu Bakar di mimbar. Taib. Wa jalasa Umar hina ra'a Abu Bakrin muqbilan ilaih. Begitu melihat Abu Bakar datang menuju mimbar, Umar pun segera duduk di depan. Abu Bakar berdiri di samping mimbar. Wa qama Abu Bakar ila janibil mimbar wa nadan nas fajalasu wa ansitu. Abu Bakar pun kemudian menyeru kepada manusia. Begitu mendengar seruan Abu Bakar, semuanya duduk, semuanya diam yang ada di dalam masjid itu. Mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fatashahada Abu Bakrin bima alimahu min at-tasyahud. Lalu Abu Bakar membaca kalimat syahadat. Setelah itu waqala innallaha azza wa jalla na'a nabiyahu ila nafsihi wa huwa hayyun baina adhurikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kematian nabi kalian saat beliau masih hidup. Wa huwal maut atau afan wa na'akum ila anfusikum. Dan ketika nabi kalian telah meninggal, Allah juga telah memberitahukan perkara itu kepada kalian. Taib. Wa huwal mautu hatta la yabqa ahadun illallah. Itulah yang namanya kematian wahai sekalian manusia. Sehingga akan tidak ada yang tersisa. Tidak akan ada yang kekal kecuali Allah. Semua makhluk pasti mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membaca beberapa ayat. Ayat yang pertama, beliau membaca apa yang dibaca oleh Qais bin Zaidah tadi. Diulang surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Begitu membaca ayat ini, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun terkejut. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, hadhil ayatu fil Qur'an. Baik. Umar ada di depan, Abu Bakar ada di samping mimbar. Umar bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah ayat ini benar-benar ada di dalam Al-Quran? Ma'alimtu anna hadhil ayah unzilat qoblal yaum. Sungguh aku tidak tahu kalau ayat ini diturunkan sebelum hari ini. Baik. Jadi Umar tidak tahu tentang ayat tersebut. Ini juga menunjukkan tentang bahwasannya para sahabat ilmu mereka pun beragam dan itu tidak menurunkan keutamaan mereka masing-masing dengan keutamaannya masing-masing. Tayyib. Qala wa qad qala Allah taala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menjawab. Beliau melanjutkan membaca ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, engkau akan mati dan mereka pun manusia itu akan mati. Tayyib. Wa qala ta'ala, lalu ayat yang ketiga dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ayat yang keempat dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini semuanya akan fana, yaitu mereka semua akan sirna, akan hilang, akan binasa. Tayyib. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan tersisa kekal adalah wajah Rabbmu yang maha besar lagi maha mulia. Wa qala ta'ala, ayat yang kelima dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini mengingatkan manusia tentang bahwa Nabi SAW benar-benar wafat. Ayat terakhir dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, segala yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan tetapi tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan ganjaran untuk kalian di hari kiamat nanti. Tayyib. Tsumma qala. Setelah membaca lima ayat tadi, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan kepada mereka, innallaha ta'ala ammara Muhammadan wa abqahu hatta aqama dinallah. Sesungguhnya Allah yang memberikan umur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah juga yang menjadikan Muhammad mampu untuk menegakkan syariatnya, mampu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa adhara amrallah. Allah yang menjadikan Muhammad mampu menerangkan tentang urusan Allah. Wa balagha risalatallah, dan Allah juga yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah. Wa jahada fi sabilillah, dan Allah juga yang menjadikan Muhammad berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawaffahullahu ala dzalik. Kemudian setelah itu Allah yang mewafatkan beliau di atas perkara-perkara tadi. Baik. Qala wa qad tarakakum 'ala at-thariqah. Dan ketika Nabi diwafatkan oleh Allah, beliau telah meninggalkan satu jalan untuk kalian. Baik. Qala falan yahliku halikun illa min ba'dil bayyinati wasyifa. Maka tidak akan ada berikutnya seorang pun yang akan binasa kecuali ketika telah tegak atasnya keterangan. Maksudnya setelah ilmu ini, kalau ada orang tersesat sudah tegak atasnya hujah, dia binasa karena dirinya sendiri, tidak beralasan karena belum punya ilmu, tidak beralasan karena belum sampainya nasihat dan seterusnya. Tidak akan ada alasan. Setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hujah telah tegak. Kalau ada yang binasa, ada yang sesat, itu karena mereka sendiri yang menginginkan hal tersebut. Taib. Qala. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, faman kana Allahu rabbahu fa innallaha hayyun la yamut. Ketahuilah, siapa yang Rabbnya adalah Allah, maka Allah adalah zat yang tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan wa yunziluhu ilahan faqad halaka ilahahu. Tetapi yang siapa yang menjadikan Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad dan menjadikan Muhammad sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya, maka ketahuilah Tuhan sesembahan yang dia buat itu sudah mati. Muhammad sudah mati. Dalam riwayat yang lain, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad maka ketahuilah Muhammad telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fattaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kalian wahai sekalian manusia. Wa'tasimu bidinikum. Berpegang teguhlah dengan agama kalian. Wa tawakkalu 'ala rabbikum. Bertawakallah kalian kepada Rabb kalian. Fa inna dinallahi qaimun, karena sesungguhnya agama Allah tetap akan tegak meskipun Muhammad meninggal. Wa inna kalimatallahi tamah, sesungguhnya kalimat Allah telah sempurna. Wa innallaha nasiru man nasarahu. Allah akan menolong siapa orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa muazzidinahu. Allah yang akan meninggikan agamanya tanpa harus kalian meninggikan agama Allah. Wa inna kitaballahi baina adhurina wa huwa an-nur wasyifa. Sesungguhnya kitabullah ada di tengah-tengah kita sebagai cahaya dan obat untuk kita. Wabihi hudallah awa wabihi hadallahu Muhammadan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan hidayah. Wafihi halalullahi wa haramuhu. Di dalam Al-Quran juga terdapat hukum halal dan haram Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la nubali min ajlabi atau afan. Wallah ma nubali man ajlaba alaina min khalqillah. Kami tidak peduli berikutnya akan seperti apa yang ditakdirkan oleh Allah manusia bagaimana dengan kita setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak peduli. Inna suyufallahi lamaslulatun ma wada'naha ba'du. Sesungguhnya pedang-pedang Allah telah terhunus, tidak akan pernah aku letakkan pedang tersebut dan tidak akan pernah lagi aku sarungkan pedang tersebut. Tayib. Qala wal nujahidanna man khalafana kama jahadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami benar-benar akan berjihad melawan orang-orang yang menyelisihi kami sebagaimana dahulu kami berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yabqayanna ahadun illa ala nafsi. Maka sekarang jangan seorang pun tersisa kecuali dia memikirkan dirinya bagaimana setelah ini. Baik. Thumman sorofa wan sorofa ma'ahu al-muhajiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyampaikan kalimat-kalimat tadi, Abu Bakar pun beranjak pergi. Kembali masuk ke kamar Aisyah dan diikuti oleh beberapa orang muhajirin masuk ke kamar Aisyah. Untuk apa? Untuk berikutnya menyelenggarakan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah bagaimana pengurusan jenazah beliau sampai dengan dikuburkan. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.